Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صرمتي كده لنجدكم كجن كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث dengan syarahnya. Adapun kitab Aqidatul Salaf oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i, salah satu tokoh ulama dari madhab Syafi'i. Sedangkan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah. Sampai pada permasalahan hidayah wa idlal, petunjuk dan kesesatan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yashhaduna anna Allah ta'ala yahdi man yasha ila dinihi wa yudhillu man yasha anhu la hujjata liman adallahu Allah alaih wa la udhra lahu ladaih. Kata beliau rahimahullah bahwa mereka mempersaksikan, mereka yakni para ulama dari kalangan ahlul hadith, para imam-imam ahlus sunnah, mereka semuanya mempersaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang dikehendakinya ke dalam agamanya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya dari agama ini. La hujjata liman adallahu Allahu alaih, tetapi tidak ada hujjah bagi mereka yang Allah sesatkan dan tidak ada udzur bagi mereka di sisinya. Karena hujjah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qul falillahi al-hujjatul balighah. Katakan, milik Allah lah hujjah yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Milik Allah lah al-hujjah al-balighah. Falau sya'a, lahadakum ajma'in. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa memberikan hidayah pada kalian seluruhnya. Khani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini juga akidah ahlu sunnah, akidahnya para imam-imam ahlu sunnah, akidahnya para ashabul hadith, bahwa setiap orang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diberi hidayah dan siapa yang disesatkan. Biqadaihi wa qadarih, dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan pula sebab-sebabnya. Kenapa si fulan ditakdirkan sesat dan kenapa si alan ditakdirkan dapat hidayah? Allah takdirkan pula penyebab-penyebabnya. Adapun urusan kehendak Allah, siapa yang diberi hidayah, siapa yang disesatkan, maka itu urusan Allah yang kita tidak perlu protes dan enggak ada hak untuk bertanya. Enggak ada hak untuk menyatakan kepada Allah kenapa si fulan disesatkan dan siapa kenapa si fulan diberi hidayah. Qul inna a'udzu billahi, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaf'alu ma yasha' fi mulkihi. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya pada miliknya. Alam semesta ini milik Allah, langit dan bumi milik Allah, dan apa yang ada di antara keduanya milik Allah, seluruh manusia dan jin milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha'. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya pada miliknya. Enggak ada yang berhak protes. Taib. Alladhi yuhummuna, yang berkait dengan kita adalah apa yang kita saksikan dan apa yang kita dapati dalam sebab akibat di dunia. Melihat si fulan tidak ngaji, tidak belajar, tidak baca Quran, tidak membaca sunnah, kemudian sesat, maka kita akan katakan karena dia tidak ngaji, akhirnya bodoh, tertipu oleh syubhat ahlu balal. Kan begitu. Adapun akidah tentang qada wal qadar ada di hati setiap mukmin, bahwa itu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah qada wal qadar, kita yakini. Tetapi barakallahu fikum, sudah kita katakan, jangan pertentangkan antara qada wal qadar dengan masalah syariat dan ikhtiar. Khulubina a'azakumullah, falillahil hujjatul baligah, milik Allah lah hujjah yang sangat tinggi. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa berikan petunjuk pada seluruh manusia. Allah hanya menyatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Allah katakan dengan kun jadilah, jadilah seluruh penduduk bumi beriman, maka seluruhnya beriman. Bisa atau gak bisa bagi Allah? Bisa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Tetapi Allah menghendaki, ada yang mukmin, ada yang kafir. Allah menghendaki ada yang mendapat petunjuk, ada yang mendapat kesesatan. Itu hikmah yang Allah kehendaki. Wa qala azza wa jalla, dan Allah juga berfirman, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, kalau kami kehendaki, kami bisa datangkan bagi setiap jiwa petunjuknya, hidayah, kami bisa. Setiap jiwa dapat hidayah, kalau kami inginkan, kami bisa, kata Allah. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi sudah keputusan, sudah menjadi ketetapan ucapan dariku, kata Allah, bahwa aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan manusia dan jin. Kami akan penuhi neraka jahannam dengan manusia dan jin. Artinya akan ada yang disesatkan, akan ada yang ditakdirkan kufur untuk masuk neraka jahannam. Demikian pula ayat lain, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, dan kami sudah tetapkan untuk neraka jahannam kebanyakan dari kalangan manusia dan kebanyakan dari kalangan jin, kami, kata Allah, sudah tentukan bagiannya. Ini li jahannam, ini untuk neraka jahannam. Aqidah ini adalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Keyakinan ini keyakinan para imam-imam ahlu sunnah, para imam-imam ahlu hadith, para imam-imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga Abu Hanifah, dan seluruh para ulama yang ada dan merupakan murid-murid mereka di madhabnya, seluruhnya sama, tidak berbeda. Masalah takdir itu adalah perkara yang harus diimani. Dan imam-imam di mimbar-mimbar, khatib-khatib di mimbar-mimbar selalu menyatakan setiap khutbah, "May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Kenapa kok diulang-ulang? Dan kenapa itu disunnahkan untuk dibaca setiap mukaddimah khutbah? Karena itu prinsip. Karena itu merupakan fondasi agama. Karena itu merupakan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Qul inna a'udzukum Allah. Adapun yang tidak terima adalah mereka-mereka orang kafir, Nasrani dan sejenisnya, dan juga orang-orang sesat dari kalangan Qadariyah. Sudah kita kisahkan bagaimana ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuka Syam dan kemudian berkhutbah di sana di Jabiyah. Dan sebagaimana biasanya mukaddimahnya menyatakan, "May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Tiba-tiba ada seseorang dari kalangan Nasrani yang menutup kepalanya dengan bajunya dan menutup telinganya dengan tangannya dan menyatakan, "La wallah, wallahu la yudillu ahada." Tidak, demi Allah, Allah tidak menyesatkan seorang pun. Diulangi lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah berikan hidayah, enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang memberikan petunjuk baginya. Enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Dia berkata lagi dengan suara yang keras, "Tidak demi Allah, tidak demi Allah. Allah enggak menyesatkan siapapun," katanya. Yang ketiga kali, ditambah oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Siapa yang Allah beri hidayah, enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada orang yang bisa memberikan petunjuk padanya. Dan aku khawatir engkau termasuk yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Khamilana azakumullah. Kalau Nasrani menentang qada wal qadar, kita katakan kafir. Namanya orang kafir menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu umum. Tetapi kalau seorang yang mengaku muslim menentang qada wal qadar, padahal itu rukun dari rukun-rukun iman yang sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin dan dari seluruh kalangan, dari seluruh mazhab. Bahkan anak-anak kecil sudah menghafal rukun iman ada 6. Dan mereka baca satu persatu sampai pada iman bil qadari khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Qul inna a'udzukumullah. Maka ayat-ayat tadi sudah cukup. "Lau syi'na la atainaka kullu nafsin hudaha atau laqad darana li jahannam." Kami sudah takdirkan untuk jahannam dari kalangan jin dan manusia. Kami kalau inginkan kami bisa beri petunjuk seluruh manusia. Tapi kata Allah, kami ingin penuhi neraka jahannam dengan manusia dan jin. "Fa subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa bila hajah." Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk bukan karena butuh, bukan karena ada hajat kepadanya. "Fa ja'alahum fariqaini." Kemudian juga maha suci Allah yang menjadikan makhluk-makhluk tadi dari kalangan manusia dan jin menjadi dua fariq, dua golongan. "Fariqan lin na'im wa fariqan lejahim adlan, segolongan untuk surga dengan fadilah dari Allah, dan segolongan lagi untuk neraka jahim dengan keadilannya. Wa ja'ala minhum ghawiyan wa rasyida, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan golongan yang ghawi dan golongan yang rasyid. Ghawi yang menyimpang, rasyid yang lurus. Wa syaqiyan wa sa'ida, sebagian sengsara, sebagian bahagia. Wa qariban min rahmatihi wa ba'ida, sebagian dekat dengan rahmatnya dan sebagian yang lain jauh dari rahmatnya. Ini keadilan Allah. Ini hikmah Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu, tapi mereka yang akan ditanya. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah lah segala urusan dan segala penciptaan. Al-khalqu wal-amr. Al-khalqu penciptaan. Semua milik Allah. Siapa atau apapun yang Allah ingin ciptakan, Allah ciptakan. Apa yang tidak Allah kehendaki, tidak Allah ciptakan. Itu khalq. Wal-amr, itu juga milik Allah. Apa yang Allah katakan halal, halal. Apa yang katakan haram, haram. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah yang maha tinggi, rabbul alamin. Dibawakan pula ayat Allah Subhanahu wa taala, kama bada'akum ta'udun, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah, innahum ittakhadhu asy-syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pertama kali kalian diciptakan, demikian pula kalian akan kembali. Kalian akan kembali seperti awal penciptaan kalian. Satu golongan ada yang Allah berikan petunjuk, dan golongan lain ada yang sudah dipastikan oleh Allah bahwa mereka akan sesat. Innahum ittakhadhu syayatina awliya. Karena apa mereka haqqa alaihimud dalalah, sudah pantas bagi mereka kesesatan. Karena mereka mengambil syayatina awliya, karena mereka mengambil syaitan-syaitan sebagai teman dekat mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambilnya sebagai wali-wali, sebagai penolong-penolong selain Allah. Wa yasabuna annahum muhtadun, namun mereka menyangka kalau mereka di atas petunjuk. Qanibilna azakumullahu kaum muslimin yang saya hormati. Lihat bahasa yang Allah pakai dalam ayat ini. Ketika bicara tentang hidayah, fariqan hada, satu golongan Allah beri petunjuk dia. Satu golongan Allah beri petunjuk mereka. Tetapi ketika kesesatan, Allah katakan wa fariqan haqqa alaihimud dalalah, dan satu golongan lain sudah sepantasnya mendapatkan kesesatan. Untuk apa? Allah sebutkan dengan kalimat seperti itu. Agar kalian jangan kemudian beralasan dengan takdir, menyalahkan Allah, mereka sesat gara-gara Allah sesatkan. Jangan. Kalian menghukumi mereka dengan syariat. Dengan syariat. Kenapa mereka sesat? Karena mereka mengambil syaitan sebagai wali-wali mereka. Adapun urusan takdir, urusan Allah yang maha adil. Allah tahu orang ini akan begini, Allah tahu orang itu akan begitu, dan sudah tercatat semua di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini akan mengikuti syaitan. Orang ini akan ditakhadu syayatina awliya, akan menjadikan syaitan sebagai wali-walinya. Allah tahu. Dan itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang menghendaki terjadinya. Qul bin a'azakumullah. Ada qadariyah yang katanya ingin mensucikan Allah, tidak mungkin Allah menyesatkan. Jadi Allah hanya memberikan petunjuk. Iya, enggak mungkin lah masa Allah menyesatkan. Seperti Nasrani tadi. Jadi Allah inginnya beri petunjuk. Iya, Allah inginnya beri petunjuk. Terus yang menyesatkan? Yang menakdirkan sesat apa? Yang menakdirkan sesat itu syaitan. Berarti kalah dong dengan syaitan. Fabuhita. Terbungkam dia, bingung. Iya ya, Allah menghendaki dapat hidayah, ternyata sesat. Berarti gak berhasil dong. Ini kebodohan. Barakallahu fikum. Semua yang terjadi di alam ini, semua dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di alam ini dari awal sampai akhirnya, di langit dan di bumi, semua dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik dan yang buruknya, hidayah dan ghawayah, semuanya biqada'illahi wa qadari, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memang menghendaki. Allah takdirkan ada orang yang ngikuti syaitan. Ada orang yang ngikuti syaitan. Allah takdirkan. Seperti itu. Dan Allah ciptakan makhluk yang namanya iblis. Padahal Allah tahu nanti akan membangkang dia. Ini khawni fili na'azakumullah. Karena Allah memiliki hikmah. Karena Allah memiliki hikmah. Qala, ada ayat lain yang berbunyi, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu akan mendapatkan bagian mereka dari kitab, dari catatan takdir. Tafsirnya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala huwa ma sabaqa lahum minas sa'adah wasyqawah. Kata Abdullah bin Abbas, makna ayat ini adalah bahwa mereka akan mendapatkan bagian yang sudah tercatat di lauhil mahfud, sudah tercatat dalam catatan takdir, bahwa yang ini akan mendapatkan kebahagiaan, yang ini akan mendapatkan kesengsaraan, yang ini akan mendapatkan hidayah, yang ini akan mendapatkan ghawaya. Ulaika sayanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka akan dikenai bagian mereka dari catatan takdir. Masing-masing akan mendapatkan bagiannya dari apa yang sudah tertulis di lauhil mahfuz. Kata Ibn Abbas, maknanya mereka akan mendapatkan bagiannya yang sudah tertulis dalam catatan takdir, apakah kebahagiaan atau kesengsaraan, apakah hidayah atau ghawayah. Oh muslimin yang saya hormati, ayat-ayat sudah jelas. Allah menyatakan tadi, kalau kami kehendaki kami bisa beri hidayah mereka seluruhnya. Artinya karena Allah tidak kehendaki, maka sebagian ada yang mendapatkan hidayah, sebagian ada yang mendapatkan ghawayah. Sekarang dari hadis. Qala al-Imam Abu Utsman as-Sabuni mengucapkan sanadnya, akhbarana Abu Muhammad al-Husain ibni Ahmad al-Makhladi al-Syaibani rahimahullah. Qala akhbarana Abu al-Abbas Muhammad ibni Ishaq as-Sarraj. Qala hadatsana Yusuf ibni Musa qala akhbarana Jarir عن الأعمش عن زيد بن واهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. Disebutkan sanadnya bersambung sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, yang dikatakan kakinya lebih besar dari gunung Uhud di dalam surga. Qala haddatsana Rasulullah sallam wa huwa as-sadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud, menyampaikan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam, dan beliau adalah as-sadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur terpercaya. Inna khalqa ahadikum yajma' fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya penciptaan salah seorang kalian terkumpul di perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah juga 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan. Kemudian menjadi segumpal daging juga 40 hari. Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat. Bi arba'i kalimat, dengan empat kalimat. Rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Diperintahkan malaikat tadi untuk mencatat catatan takdirnya, bahwa orang ini yang akan lahir, bayi ini yang akan lahir, catat rezekinya, catat amalannya, catat ajalnya, dan juga bahagia atau sengsaranya. Fa walladzi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira' thumma yudrikuhu ma sabaq fil kitab fa ya'mal bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Setelah itu Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh salah seorang kalian beramal dengan amalan penduduk surga. Dalam riwayat lain disebutkan fima yabdulinnas, amalan penduduk surga pada apa yang tampak oleh manusia. Sampai ketika antara dia dengan surga itu tinggal satu dirak lagi, satu hasta lagi, tiba-tiba yudrikuhu masabak, dikenai apa yang sudah tercatat secara takdir. Fayamal bi'amali ahli nar, tiba-tiba dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dan dia masuk dalam neraka. Terbayang bagaimana keadaannya, seumur hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, tampaknya pada manusia saleh, mukmin, taqi. Sampai ketika dia akan wafat, tinggal sejengkal lagi akan wafat, berubah beramal dengan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Mengapa demikian? Sudah tercatat di sana dia akan masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sesungguhnya salah seorang kalian beramal dengan amalan penduduk neraka sepanjang hidupnya, sampai ketika dia akan masukinya, artinya akan mati dalam keadaan seperti itu, sejengkal lagi atau sehasta lagi, yudrikuhu ma sabaq lahu fil kitab, didahului oleh takdir, maka dia beramal dengan amalan penduduk surga kemudian masuk surga. Tinggal sejengkal lagi, tinggal sehasta lagi dia akan mati, tiba-tiba berubah, bertaubat di akhir hidupnya, dan kemudian masuk surga. Ini ikhwan ibn a'azakullah menunjukkan kalau yang namanya qadha dan qadar pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki mesti akan terjadi. Qal rahimahullah wa akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi qala anba'ana Abu al-Abbas as-Sirraj qala haddatsana Ishaq ابن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية قال أنبأنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. Disebutkan dengan sanadnya oleh beliau, bersambung sahih sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini dimuat pula dalam kitab Sahih Bukhari. Naam. Kalau dalam Fathul Bari Ibnu Hajar rahimahullah juz ke-6 halaman 303. Dan juga dalam Muslim dengan syarah An-Nawawi dalam Kitabul Qadar. Naam. Rahimahullah. Qala, dikatakan sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la ya'mal 'amala ahli jannah. Ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga. Seorang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, padahal dia tercatat di dalam catatan takdir bahwa dia penduduk neraka. Fa idza kana 'inda mautihi, maka ketika dia hampir matinya, tahawwala, berubah, fa'amila bi'amali ahli nar, tiba-tiba dia berubah beramal dengan amalan penduduk neraka, famat, kemudian dia mati dan masuk dalam neraka. Wa innar rajul, dan sungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli nar, beramal dengan amalan penduduk neraka selama hidupnya, ternyata dia tercatat di dalam catatan takdir bahwa dia itu adalah penduduk surga. Maka ketika hampir matinya, dia berubah, beramal dengan amalan penduduk surga, dan kemudian mati masuk ke dalam surga. Khamilina azakumullah. Inilah sebabnya ahli sunnah wal jamaah tidak memastikan si fulan atau si alan yang masih hidup dengan surga atau neraka. Ahli sunnah tidak menentukan ketika orang masih hidup bahwa fulan ahlul jannah, fulan ahlul nar, kecuali yang sudah disebutkan dalam Al-Quran atau sunnah. Kecuali apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, fulan fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, maka mereka ahlul jannah. Karena Rasulullah yang memberitakan, dan beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau mengucapkan bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau as-sadiqul masduq, yang benar-benar terpercaya. Tetapi kita menentukan fulan wa fulan, tidak. Diri kita pun kita tidak yakin. Dan terus berdoa, Allahumma tsabbitna, Allahumma tsabbitna, Allahumma tsabbit. Terus berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Karena khawatir, jangan-jangan kita sedang beramal dengan amalan ahli jannah padahal tercatat di sana bahwa kita adalah ahlun nahar. Na'udzubillah. Dan ketakutan itulah di antara hikmah adanya qada wal qadar. Kalian jangan GR bangga diri dengan ibadah kalian dan dengan ibadah kita sendiri. Jangan. Jangan GR, saya sudah soleh, sudah. Sebentar. Kalian catatan takdirnya apa di sisi Allah? Enggak tahu. Kamu enggak tahu, saya enggak tahu, dan seluruh manusia enggak tahu. Maka jangan terlalu berbangga diri, bergantunglah pada Allah, merengek, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas sunnah, di atas tauhid. Agar kita diwafatkan di atas iman. Karena jiwa-jiwa manusia dan hati-hati mereka baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Al-qulub kal-mirjal. Hati itu seperti periuk yang mendidih. Mirjal, periuk yang mendidih. Bagaimana kira-kira? Bergolak terus. Dan itulah kenapa hati dikatakan al-qalbu. Dengan kalimat qaf, lam, dan ba. Li'annahu yataqallab. Karena dia terus berbolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Dan itulah gambaran qulub kal-mirjal. Qanibudina azakumullah. Maka dengan iman kepada takdir, kita akan terus berupaya, bersungguh-sungguh, beribadah, berbuat ketaatan, beramal saleh, sambil terus bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan meminta kepada Allah agar ditetapkan di atas kitab wa sunnah, agar terus istiqamah di atas tauhid, agar tetap istiqamah di atas ajaran Rasulullah sampai kita mati. Wa nasallahu ta'ala husnal khatimah. Minta kepada Allah ta'ala husnal khatimah. Nasallahu ta'ala yahdina wa nasal muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala al-thabat, al-thabat, al-thabat ala tauhid, al-thabat ala sunnah, ثبات على هذا الدين القويم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.